السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طالب العلم عزكم الله، إذا نزل هذا الحديث بركتنا للمعاملة، وهذا الحديث tentang an-nahyi an bai'i thamarah qabla hudud salatiha. Yani larangan menjual buah-buahan dalam keadaan belum masak atau belum bisa diambil. Qawaid yang dikatakan oleh Syekh Muslim Ibnu Taimiyah, insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Bab nahi an bai'i thamarah qabla hudud salatiha. Bab larangan menjual buah di pohonnya sebelum masak atau sebelum bisa diambil. Hadisnya hadis yang ke-255, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bai'i thamarah hatta yabdu salahuha, nahal ba'i'a wal mushtari. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah yang di pohonnya hatta yabdu salahuha, sampai tampak salahuha, salah yang sempurna yang buah itu dan bisa diambil. Berarti tidak boleh menjual dalam keadaan masih belum bisa diambil. Tidak boleh menjual dalam keadaan masih bunga. Tidak boleh menjual dalam keadaan masih kecil-kecil. Tidak boleh menjual dalam keadaan masih hijau. Yang istilah kita pengicun, orang yang menjual dalam keadaan masih hijau. Seperti menjual padi dalam keadaan masih hijau. Belum tentu dia akan sampai kepada masa menguning, mungkin rusak sebelum itu dan seterusnya, dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan akan terjadi. Maka Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah-buahan sebelum tampak sempurna atau sebelum tampak salatuha, ini tampak kesempurnaannya. Nah, al-ba'i' wal mushtari, yang dilarang orang yang menjualnya dan juga yang membelinya. Kalau pengikut biasanya pembeli, dia menyatakan ini nanti kalau panen saya yang beli, ini uangnya. Dan kadang-kadang masih hijau, ini tidak boleh. Demikian pula penjualnya yang memiliki kebunnya, ini saya jual nanti kalau buahnya muncul semuanya saya jual kepada kamu dengan sekian, banyak atau sedikit, ini juga tidak boleh. Berarti yang dilarang dalam masalah jual beli seperti ini dua belah pihak, al-ba'i'a wal-mushtari, penjualnya dan pembelinya dia. Jadi pengicon dengan mengicon dua-duanya tidak boleh. Hadis hadis yang berikutnya dalam bab ini adalah hadis yang ke-256 dalam kitab Amdatul Ahkam, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bayi thimar hatta tuzha. Qila wa ma tuzha? Qala hatta tahmarra aw tasfarra. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual buah-buahan sampai dia tuzha. Tuzha itu tampak utuh atau tampak jelas. Mereka bertanya para sahabat, "Wa ma tuzha?" Dikatakan apa yang dimaksud dengan tuzha wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Hatta tahmarra aw tasfarra." Sampai menjadi merah atau menjadi kuning. Dan ini tentunya berkaitan dengan korma, karena korma bentuk salahimah atau bentuk matangnya korma adalah ketika menguning atau merah. Kalau sebelum menguning sebelum merah tidak ada nilainya. Kalaupun diambil sama sekali tidak bisa bermanfaat. Tetapi kalau sudah kuning atau sudah merah, maka dia dalam keadaan ketika diturunkan dia bisa masak di bawah. Kalau istilah di sini apa? Kemajin. Apa sebenarnya? Kemajin. Setelah matang. Yang kalau diturunkan dia akan matang di bawah. Ini pada korma ditandai dengan warnanya. Dia warnanya menjadi merah. Merah menyala. Tapi belum matang ini. Dan kuning. Sangat kuning seperti naikin. Dalam keadaan juga belum masak. Masih dalam keadaan balah. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab disebutnya balah. Saya tidak tahu tempat tepatnya dalam bahasa Indonesia kecuali kemadung tadi. Kalam. Jadi kurma itu ada masa-masanya. Ketika memerah dan menguning disebut dengan balah. Balah ini masih keras. Kalau digigit masih keras-keras begitu. Tetapi kalau diturunkan ke bawah, dia akan masak di bawah. Akan masak di bawah. Berarti ini sudah yabdu salahuha, sudah muncul salahnya. Artinya sudah bisa dipetik. Sudah memang masanya masa dipetik. Setelah ditaruh di bawah, nanti akan berubah beberapa hari menjadi rutab. Rutab adalah yang masak dalam keadaan segar, masih basah. Tapi sudah masak, sudah manis. Kalau masih kuning atau masih merah, itu rasanya sepet. Tetapi ketika dia diturunkan, dia bisa masak beberapa hari menjadi rutab. Kalau rutab dibiarkan lagi dengan panasnya atau dengan udara yang kering di Jazirah Al-Arab, dia akan menjadi korma, menjadi tamr. Berarti tamr itu adalah ketika kering. Ketika masih basah namanya rutab. Ketika dalam keadaan masih merah dan masih kuning warnanya disebut balah. Kapan boleh dijual? Ketika sudah menjadi balah ini. Hatta tahmarra au tasfarra. Hingga menjadi merah atau menjadi kuning. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita idza mana'a Allahu tsamara bima yastahillu ahadukum mala akhih." Bagaimana pendapatmu? "Idza mana'a Allahu tsamara bima yastahillu ahadukum mala akhih." Bagaimana pendapatmu kalau Allah ternyata menghalangi buah itu? Dibelinya dalam keadaan masih kecil-kecil sekali. Yang belum merah, belum menguning, membesar pun belum. Kemudian dibuang. Harganya diambil dan uangnya dipakai. Kata Nabi SAW, kalau ternyata tidak menjadi kuning atau merah, alias rusak, apakah dengan berbagai macam hama yang merusaknya, atau dengan binatang-binatang tertentu, ataupun dengan kejadian-kejadian yang tidak diduga, ternyata Allah halangi munculnya buah, atau Allah halangi masaknya buah itu. Bima yastahillu ahadukum mala'ati, maka dengan apa dia menghalalkan harta saudaranya. Jadi kamu kan mengambil harta saudaramu, uangnya sudah kamu makan. Nah kamu makan uang itu dengan apa? Sedangkan barangnya dalam keadaan hilang. tidak terwujud. Barangnya dalam keadaan tidak terbentuk dan tidak terpakai sama sekali. Wabima yastahillu mala akhi, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu kalau ternyata Allah gagalkan panennya? Alhamdulillah, tentunya di Indonesia karena banyak kejadian yang demikian adalah pada beras atau pada padi, maka kita akan katakan kepada mereka seperti apa yang dikatakan dalam hadis ini. Kalau kamu menjualnya dalam keadaan masih hijau dan kamu makan hartanya, ternyata tidak sampai menguning, sudah rusak semuanya. Fadina yastahilu, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu tadi? Dengan padi? Tidak ada padinya, tidak menguning sama sekali dan tidak terpakai sama sekali. Fadina yastahilu mala akhi, maka dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu? Di dalam hadis ini ada kalimat-kalimat yang ghoribah, ada kalimat-kalimat asing, diantaranya kalimat tuzha, sehingga para sahabat pun bertanya kepada Nabi, wa ma tuzha, apa yang dimaksud dengan tuzha? Ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh menjual buah di pohonnya dalam keadaan belum tuzha hingga dia tuzha. Apa tuzha? Dengan ditambahkan taknya dari kalimat azha yazha. Secara bahasa maknanya adalah tabhar, tampak, hingga tampak. Tapi secara istilah itu sudah menjadi istilah khusus. Kalau buah itu sudah layak panen, maka itu dikatakan tuzha. Sudah layak untuk dipetik, itu dikatakan tuzha. Kalau kurma ditandai dengan memerahnya atau menguningnya. Kalau belum memerah atau belum menguning, maka sama sekali tidak layak petik dan tidak ada faedahnya. Alhamdulillah, azakumullah. Kalau kita melihat kurma yang merah, merah itu seperti buah apel, merah bagus, itu layak petik. Tapi untuk dimakan, belum masak, masih sepet. Demikian pula yang kuning, kuningnya seperti mangga yang masak, tetapi itu pun masih keras dan dimakan juga masih kurang enak. Kecuali jenis kurma tertentu yang disebut dengan kurma sukari, justru terkenalnya ketika balik. Ini kalau bila azakumullah, kalau kurma tentunya masing-masing buah memiliki masa-masa layak petik sendiri-sendiri, beda-beda. Mungkin ada buah-buah mangga yang memang layak petik walaupun dia masih hijau, karena dia memang buahnya, masaknya pun dalam keadaan tidak memerah, seperti mangga harum manis, masaknya dalam keadaan hijau. Maka jangan kita melihat dengan letterlocknya memerah atau menguning. Sebelum memerah atau menguning tidak boleh jual. Itu kurma. Kalau mangga beda lagi. Berarti apa kesimpulan secara umumnya sehingga layak kalimatnya untuk seluruh buah? Sampai layak dipetik. Apakah dia masak atau bisa masak di bawah? Bisa masak di bawah itu berarti apa? Apa tadi? Hah? Setengah makan atau kemadung tadi itu. Allah Ta'ala. Istilah yang lain apa? Nah, hatta yadhu, kata Imam Nawawi, maknanya adalah yadhar wa huwa bila hamzin, dan itu tanpa hamzah. Berarti menurut Imam Nawawi bukan azhar tetapi zaha, yazhar, tanpa hamzah. Tapi maknanya secara ringkas, kanat itimar mu'arradatun likathirin min al-afat, buah-buahan ketika masih di pohonnya tentunya dia menghadapi berbagai macam afat, berbagai macam gangguan-gangguan. Qabla qudumi salahiha, sebelum masaknya, sebelum layak petik. Ini buah-buahan ketika masih di pohon dalam keadaan masih kecil-kecil itu masih rawan, masih rawan sekian macam halangan. Mungkin hama, mungkin cuaca, mungkin apa saja, mungkin angin yang meruntuhkan semua buah-buah kecil tadi. Berarti masih menghadapi afat kedua, berbagai macam kemungkinan-kemungkinan jelek. Walaysa fi bai'iha maslahatun lil mushtari, maka kalau dalam keadaan seperti itu membelinya tidak memiliki maslahat apa-apa bagi si pembeli. Jadi kalau ada orang membelinya, apa maslahatnya? Mau dijadikan apa? Dimakan tidak layak makan, dijual tidak layak jual, disimpan rusak, tidak matang, tapi rusak karena belum belum sampai bulu salahiha, belum tuzha, sehingga dia dalam keadaan disimpan pembusuk. Untuk apa terus? Maka yang paling tidak azabullah karena tidak layak atau tidak ada kebaikannya buat si pembeli fidalikal waqt pada waktu itu, maka Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW melarang penjualnya untuk menjual dan melarang pembelinya untuk membeli. Nahal ba'i' wal mushtari an bai'iha hatta tuzha, dilarang penjualnya untuk menjual dan dilarang pembelinya untuk membeli sampai buah itu sempurna atau sampai buah itu layak petik atau layak panen. Wa dhalika bi wudu'i salah, dan demikian adalah dengan wudu'i salah, dengan tampak jelas sempurnanya buah itu. Kalau buah korma sampai memerah, sampai menguning. Kalau buah padi sampai gabahnya menguning. Kalau masih hijau tidak boleh. Alladzi daliluhu fit tamrin nakhl, yang kalau di dalam buah korma daliluhu buktinya adalah ihmirar atau istirar. Kalau dalam buah korma tandanya adalah memerah atau menguning. ثم علل الشارع المنع من تبايعها, kemudian syariat ini menerangkan ilatnya kenapa kok dilarang, dilarangnya untuk berjual beli barang yang masih belum jelas tadi, barang yang masih belum masak tadi atau belum layak petik. Biannahu law atat alaiha afa, karena kalau didatangi dengan afa, satu apa gangguan, apa gangguan-gangguan artinya yang merusak buah-buahan tadi, apakah busuk di pohon karena berbagai macam penyakit-penyakit, atau runtuh karena angin, atau karena apapun yang merusaknya, atau sebagiannya, fabima yahillu laka ayyuhal ba'i', maka dengan apa engkau wahai penjual, dengan apa engkau menghalalkan harta saudaramu, dengan apa engkau menghalalkan harta si pembeli tadi, hartanya pembeli kamu makan, kamu tidak memberikan apa-apa sama si pembeli tadi. Apa yang kau berikan pada pembeli tadi? Tidak memberikan apa-apa, karena ternyata buah-buah tadi belum menguning, belum layak petik, sudah rusak, rusak karena berbagai macam penyakit. Kaifa ta'khudhu bila iwadin yattabi'u bih, bagaimana engkau mengambil harta orang lain dengan tanpa imbalan apa-apa, mengambil tanpa imbalan barang yang kamu berikan pada dia, sedangkan apa yang kamu katakan tadi, buah-buahan tadi, ternyata tidak layak untuk dimakan, tidak layak untuk dipetik, tidak layak untuk dijual, jadi apa, jadi sampah. Maka ifan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW mengatakan berarti itu memakan harta orang lain dengan boleh, memakan harta orang lain dengan batin. Ikhwani fillah a'azakumullah, tentunya kalau kita kaitkan dengan jahalah, terkandung banyak jahalah. Apa jahalahnya? Kualitasnya majhul. Iya kan? Masak saja belum, nanti bagaimana hasilnya tidak tahu. Mungkin bagus, mungkin tidak bagus. Gabahnya mungkin gemuk-gemuk, padat-padat, mungkin dalam keadaan kurus-kurus, kering-kering, tidak ada apa-apanya. Belum tentu kualitasnya, jumlahnya juga belum tentu. Apakah yang sampai sempurna, selamat sampai layak petik, itu berapa persennya? Apakah 90%-nya, atau 50%-nya, atau bahkan kurang daripada itu? Ini pun jahalah, ketidakjelasan. Maka dari sisi jahalah juga ada, dari sisi kezaliman memakan harta orang lain tanpa imbalan, atau tanpa iwad, tanpa pengganti, itu juga bisa. Maka dari sana, dari sini, tetap jual beli yang demikian adalah haram. Pengijon atau mengijon, dua-duanya tidak diperbolehkan. Baik, minal hadithain, apa yang kita ambil dari hadith ini? Istafadna minal hadithain fawaid, kita ambil dari dua hadith ini faedah-faedah. Yang pertama tentunya yang merupakan judul bab, apa itu? Larangan jual beli yang seperti itu. Larangan jual beli buah-buahan masih di pohonnya sebelum layak petik. Yang kedua, an-nawi yaqtadil fasad, Faedah kedua, bahwa larangan konsekuensinya adalah rusaknya jual beli. Artinya rusak tidak sah. Fayakunu bay'uha ghairu sahih, maka jual belinya tidak sah. Karena memang yang merupakan pelanggarannya pada inti dan pada rukun jual belinya, maka jual beli yang seperti ini tidak sah. Yang ketiga, jawazu bay'iha ba'da bulughi salahiha, berarti bolehnya menjual buah-buahan yang di pohonnya kalau sudah layak petik. Ba'da bulughi salahiha, setelah tampak salahiyahnya, tampak kesempurnaannya, artinya sudah bisa dipetik, maka itu boleh dijual. Layak petik itu kapan? Imma sudah masak atau sudah bisa masak di bawah. Itu juga barangkali teman-teman ada yang tidak paham. Imma sudah masak bisa dipetik, atau kalau dipetik bisa masak di bawah, bisa matang di bawah, ini baru boleh dijual. Dan tentunya boleh dijual karena dia bisa memetiknya saat itu juga. Wakadzalika law ba'aha qabla bulughi salahiha bi syartil qat' fil hal wa huwa qawlul jumhur. Kalau begitu, urusannya adalah intiba, apakah dia itu mendapatkan manfaat dari buah itu atau tidak. Kalau ada yang ternyata buah itu belum masak, dan juga ada jenis buah tertentu belum masak, belum matang, dan juga belum bisa kalau masak di bawah, kalau dipetik masak di bawah, tetapi ternyata buah itu adalah dicari oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia ketika masih mentahnya. Ada gak buah yang demikian? Ada kan? Seperti buah-buah yang biasa dibikin lalapan misalnya, masih kecil jagung dalam keadaan masih belum ada biji jagungnya malah, itu kan dibikin sayur kan? Apakah boleh menjual dalam keadaan belum masak, bahkan belum layak petik, dalam artian kalau dipetik tidak akan matang di bawah? Boleh apa enggak boleh? Kata para ulama, kalau memang dia dimanfaatkan sebelum masaknya, boleh. Tapi ada syaratnya, dipetik saat itu juga. Nih, uangnya langsung dipanen kecil-kecil tadi, karena memang itu yang dibutuhkan oleh mereka. Sebagian buah-buahan ada yang memang dimanfaatkan ketika mudanya, ketika masaknya malah mereka tidak begitu suka, sukanya ketika masih muda. Maka tentunya yang demikian hukumnya berbeda. Berarti yang menjadi masalah adalah kalau mau membeli sesuatu buah-buahan di pohonnya dalam keadaan memang dia membutuhkan saat itu, maka saat itu dipanen. Jangan sudah transaksi harga seakan-akan dia mau memetik jagung-jagung kecil tadi untuk sayur, bayar uangnya dengan harga sayur tentunya. Ternyata tidak dipetik kalau dia ditunggu sampai besar, dan ternyata bagus-bagus jagungnya, dijual lebih mahal. Bagaimana penjualnya? Tentunya penjualnya tidak rindu, dia akan kecewa. Coba kalau saya jual dalam keadaan besar, ya saya lebih banyak untungannya. Ini yang menyebabkan tidak bolehnya dijual kecuali dengan syarat. Ini jumhur mengatakan boleh dengan syarat langsung dipetik saat itu juga. Jadi setelah dibayar, saat itu dipanen. Maka dikatakan kadzalika law ba'aha qabla bulughi salahiha, kalau dijualnya sebelum layak petik, itu boleh dengan syarat. Bisyartil qat'i fil hal, syaratnya dipetik saat itu juga. Wa huwa qaulul jumhur, ini ucapan jumhur. Kenapa kok ada yang demikian memberi syarat dari hadis tadi? Majid dan Zanjawa. Kenapa para ulama memberikan syarat pada haji? Padahal hadis ucapan Rasulullah kok berani-beraninya? Sudah dibahas kemarin bahwa para ulama ada yang melihat lafaz, ada yang melihat makna. Sedangkan pada masalah jual beli pengijon ini atau mengijon ini adalah sesuatu yang zahir al-ma'na, tampak maknanya sangat jelas. Ya, ini jangan sampai terjadi kekecewaan pada dua belah pihak karena ketidakjelasan buah itu seberapa nantinya, atau buah itu bagaimana masaknya, tidak tahu semua, jahala. Maka kalau belinya saat itu dan dipetiknya saat itu, ada jahala atau tidak ada jahala? Tidak ada jalan, karena bisa dilihat dalam keadaan kecil sekian, ini kan belum masak. Iya, saya justru butuhnya belum masak, karena memang pembeli-pembeli saya, langganan saya membutuhkan yang belum masak, lebih suka yang belum masak. Baik, boleh. Berapa harganya? Tawar menawar, sudah dibayar, ambil sekarang. Mau nggak saya mau balik? Nggak bisa, itu namanya pengijon. Kalau kamu mau beli yang seperti ini keadaannya, ambil sekarang. Berarti kata jumhur, boleh membeli walaupun belum butuh salatiha, belum layak petik, dengan syarat diambil saat itu juga. Berarti memang dia butuhnya yang masih kecil-kecil tadi, yang masih hijau-hijau tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keempat, faedah yang kita ambil dari hadis ini, anna dalil as-salah fi tamr an-nakhl 'ala al-imrar wal-istirah wal-istirah, bukti bagi korma bahwa itu sudah layak petik adalah memerahnya dan menguningnya. Kita mendapatkan faedah bahwa korma itu kapan layak petiknya, kalau sudah berwarna merah atau berwarna kuning. Walau fi ba'di tsamrah, walaupun mungkin di sebagian buah-buahan lain, fasalahu ba'di tsamrah fi syajarah fi syajarah dalilun ala salahiha jami'an. Walaupun ternyata yang menguning sebagiannya, maka itu menjadi bukti untuk salah seluruhnya. Ala salahiha jami'an. Jadi kapan dikatakan menguning dan tidak menguning? Jadi lihat, warnanya sudah kuning atau belum? Warna sebagiannya atau seluruh kurmanya sudah kuning. Kata para ulama, kalaupun sebagiannya sudah kuning, sudah cukup. Kenapa demikian? Biasanya yang lain ikut. Biasanya seumur buah-buahan itu, ketika sebagian sudah kuning, itu yang lainnya juga sudah dianggap seperti itu juga. Jadi kenyataannya memang demikian, kecuali sedikit sekali kekecualian, tetapi rata-ratanya kalau sebagian sudah kuning, itu semuanya juga sudah layak petik. Wa yansahib hadza ala sa'iri dzalika an-naw' fil bustan al-wahid wa qad dzakara bit tamr al-ihmirar aw al-isfirar amma ghayruhu min al-tamr fa salahuhu an yatib. Tentunya yang sahib hadza ala sa'iri dzalika an-naw', tentunya yang sahib terpisah dari yang lainnya walaupun sejenis, walaupun dalam satu kebun. Kalau yang ini sudah salah, pohon yang lain belum tentu. Jadi yang tadi dikatakan sebagian menguning, sudah dianggap seluruhnya menguning, itu kalau satu pohon, maka dianggap sudah layak petik seluruhnya. Tetapi kalau pohonnya berbeda, ya tentunya berbeda, walaupun di satu kebun, yaitu dengan memerah dan menguningnya pohon korma. Amma ghayruhu min at-tamr, adapun buah-buahan lain selain kurma, tentunya masaknya juga berbeda, atau tanda-tanda kalau dia layak petik juga berbeda-beda. Fa salahu an yatiba akluhu. Apa ciri-cirinya? Kalau selain kurma, ya kalau selain kurma, tentunya salahu an yatiba akluhu, kalau sudah layak dimakan. Kalau diambil sudah tidak bisa, masih belum bisa dimakan, untuk apa? Buah-buahan itu kan dimakan. Maka kapan salahiyahnya? Salahiyahnya adalah an yatiba akluhu. Sudah kita katakan tadi, berbeda-beda setiap buah. Bahkan buah mangga, satu dan lainnya berbeda. Kalau buah mangga yang ini, ciri-cirinya kalau sudah menguning. Buah mangga yang sana, tiga. Kalau hijaunya tua, maka itu berarti sudah tua dan juga layak dimakan. Ini kalau kita ada semua berarti berbeda-beda setiap keadaan. Setiap buah-buahan tertentu tanda masaknya pun berbeda-beda. Wa yadhhar najhuhu, ketika tampak masaknya buah itu. Wa salat fil had an yasad, sedangkan biji-bijian al had, biji-bijian, tanda dia sudah layak petik adalah ketika dia sudah padat. Berarti termasuk di dalamnya gandum dan beras, gandum dan paji. Ya, ini ketika masih belum padat, itu masih belum salah. Maka belum yaitu salah dia dulu. Kapan dia itu salat dia tuhu hatta yashtad, sampai dia mengeras. Ditandai itulah sebagainya dengan menguning dan merunduk. Nah, maka semua buah-buahan tadi yang belum masak, belum ada tanda-tanda layak dipetik, layak dimakan, kemudian dijual dan diambilnya nanti kalau masak, ini batu. Bagaimana dengan durian? Karena sebagian kasus yang ditanyakan kepada kita adalah pertanyaan seseorang, kalau durian itu pilihnya rebutan, sehingga satu pohon itu sudah dikatakan ini nanti saya beli sekian harganya. Pernah bertanya kepada saya orang yang jual durian, bagaimana? Saya sudah ikatkan satu-satu-satu dan ini sekian dan sudah bayar sekian. Kita katakan jangan, kalau dalam keadaan belum masak dibayar tak boleh. Kini saja, kamu perjanjian saja dengan si penjual pohon bahwa ini nanti saya beli. Tetapi transaksi jual belinya nanti, jangan dibeli orang lain. Saya akan beli buah kamu. Nanti ketika masak dihitung yang masak dengan harganya per biji berapa. Silakan tawar menawar boleh, harganya per biji berapa. Tetapi dalam keadaan nanti kalau sudah sempurna baru kita hitung mana yang sempurna. Karena ada yang sempurna, ada yang mungkin busuk, ada yang mungkin jatuh sebelum besar. Masih ada kemungkinan-kemungkinan, sehingga transaksinya harus setelah masak. Berarti bagaimana supaya jangan disaingi orang lain? Ya tinggal perjanjian saja dengan pemiliknya bahwa saya akan beli nanti. Ehwalibin azzaikumullah, maka diikat satu persatu bulan itu ke datangnya. Supaya apa? Supaya dia tidak dipetik, tapi sampai lepas sendiri. Dan itu bulan yang paling bagus. Sampai lepas sendiri dari pohonnya dan tergantung di tali yang sudah diikatkan tadi. Jadi itu. Ini kalau bina azakumullah tidak bisa dibayar ketika masih hijau. Dalam keadaan belum tentu apakah nanti akan baik atau tidak baik, akan busuk atau tidak busuk, akan jatuh atau tidak jatuh sebelum masak. Ini tidak diketahui. Maka tidak boleh transaksi dan membayar dalam keadaan belum jelas jumlahnya, belum tahu kualitasnya. Itu namanya pengikut yang diharamkan dalam dua hadis ini. Adapun kalau memang dia mau membelinya dalam keadaan muda, sudah kita katakan tadi, ada orang menawar, ini saya mau beli buah mangga ini yang depan ini. Dijawab oleh pemiliknya, tapi masih kecil-kecil, kecil sekali seperti ibu jari. Ini gak apa-apa, saya beli. Mengingat menurutkan dulu bagaimana boleh dengan syarat diturunkan saat ini. Untuk apa kok kecil-kecil mau diambil? Untuk permen di pelayaran sana. Jadi itu saja demikian. Untuk permen berarti diturunkan saat ini juga. Iya, boleh. Dilihat turun berapa jumlahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang dia akan ambil dan akan mempergunakan ketika muda itu, ya itu terserah. Karena memang dia memiliki manfaat padanya, yaitu dia akan olah menjadi permen. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti jumhur tadi menyatakan bolehnya dibeli ketika muda kalau dipetik saat itu juga. Ya. Bukan beli waktu muda, tapi ditunggu sampai masak. Ini tidak diperbolehkan. Yang kelima, istafadna min hadzal hadits hikmah. Kita dapatkan dari hadis ini hikmah dari larangan tersebut, yaitu larangan menjual buah-buahan di pohonnya sebelum tua atau sebelum masak. Ini mu'aradah li katsirin min al-afat. Hikmahnya dari larangan ini adalah karena buah-buahan tadi masih terancam dengan sekian afat, sekian ancaman-ancaman yang jelek, apakah hamba ataupun angin ataupun apa saja akan merusaknya. Bagi darat talafat atau talafat atau talafat soro zanita bimiti musyari, kalau terjadi kerusakan pada buah itu atau terjadi musibah pada buah itu, maka itu tanggung jawab si pembeli, padahal dia sudah bayar. Allati lam yantafi' minha. Dia tidak memanfaatkan apa-apa berarti. Dia membayar uangnya tapi dia tidak memanfaatkan apapun. Fayakunu min aklil amwali bil batil. Berarti dia memakan harta orang lain dengan batil. Kama anna bay'aha qabla dhuhur shalah laysa lahu faedah. Demikian pula ketika dia membeli sebelum layang petik buah itu tidak ada faedahnya. Ya ada intifa' biha karena tidak ada manfaatnya. Wa kadzalika fihi qat'un litakhasum an-niza'. Juga hikmahnya adalah menghalangi atau menghindari pertikaian, menghindari takhasum, keributan, pertikaian yang sering terjadi gara-gara temujur. Dia sudah bayar uang besar karena dia yakin ini akan masak, ternyata tidak jadi masaknya, malah hancur semuanya. Maka ketika dia melihat banjir telah melanda semua padinya, dia balik ke pemiliknya. Uang kamu saya gaji, ya kamu tidak pilih, salah kamu sendiri. Akhirnya ribut antara keduanya, karena keduanya tidak ada saling tarawih. Berarti Ibn Ibn A'azakumullah, larangan Rasulullah ini, hikmahnya adalah menghindari pertikaian, keributan yang mungkin akan terjadi akibat pengijian tadi. Wa tanazzuh bainal muta'amilain, agar jangan bertikai satu dengan lainnya dari sesama muslimin. Agar meningkatkan kembali ukhuwah Islamiyah, jangan digunakan jual beli model yang seperti itu. Wa izalatun li asbabil adawah, berarti larangan ini hikmahnya adalah menghindari permusuhan dan kebencian sesama muslimin. Yang keenam, kedapatan kaidah dari hadis ini, fi tahrimu akli amwalin nas bighairi haqq. Yang keenam, larangan untuk memakan harta manusia tanpa kebenaran. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan kebatilan. Walau bima fihi syurat ridha min at-tarafain, walaupun tampaknya ada bentuk ridhaan dari dua belah pihak. Kamu tanggung resiko. Iya, tanggung resiko. Benar. Ambil uang kamu dan itu semua sawah nanti kalau panen untuk kamu semua. Ini uangnya. Ya saya ridho. Kalaupun nanti ada sesuatu kamu ridho, ridho. Walaupun nanti kamu kena hama semuanya kamu ridho, saya ridho. Tampaknya dari dua belah ridho. Ternyata ketika kejadian betul, belum tentu ridho. Saya kira, saya duga tadinya tidak akan banjir. Mungkin hari panas terus kok tiba-tiba banjir. Ya sudah, tidak usah disesali. Jual belinya sudah salah dari awal. Maka walaupun ada tampak surat ridwan minat tarabain, walaupun tampak ada bentuk ridwan dari dua pelatihan, tetap jual belinya adalah haram. Jual belinya adalah jual beli yang tidak sah. Karena itu memakan harta orang lain dengan batil. Si pembelinya yang rugi tadi kebanjiran sawahnya, padahal sudah dibayar, dia dibicari sedih, mau menuntut kepada si penjualnya, tidak bisa, sudah ada perjanjian. Nah, orang yang makan harta tadi atas jualan apa? Wahai kamu yang menerima duitnya, yang menerima uangnya, kamu menggunakan uang kamu dari saudaramu tadi, kamu jual apa? Jual tadi? Enggak ada tadinya. Jual apa? Kok tega memakan harta orang lain tanpa iwak, tanpa pengganti apapun, tanpa barang apapun, membeli atau menjual sesuatu yang tidak ada. Maka ini berarti memakan harta orang lain dengan zalim. Memakan harta orang lain dengan tidak hak atau bilang hak, dengan tanpa kebenaran. Walaupun orang yang dimakan hartanya ridho, tetap tidak boleh. Sama ketika riba, orang yang kepepet meminjam uang kemudian dikatakan boleh, tapi bayarnya nanti dilebihkan. Ya sudah nggak apa-apa, karena dia sedang butuh. Kamu ridho, ribo. Tapi nanti kalau terlambatnya sampai 2 bulan, tambah lagi. 3 bulan, tambah lagi. 4 bulan, tambah lagi. Terus begitu. Janji kamu, ribo kamu, saya ribo. Akhirnya kemudian dia ambil uangnya, ternyata dia tidak bisa membayar. Yakinnya bisa membayar, ternyata tidak bisa. Satu bulan bunganya bertambah, dua bulan bunganya bertambah lagi, tiga bulan bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, sampai mencekik dia, mencekik orang tadi yang katanya ridho. Ini sudah sekian pak, kapan mau dibayar? Uang pinjaman kamu yang 100 ribu kemarin sekarang sudah menjadi 1.300.000. Bayangkan, sudah berlipat-lipat tuh. Iya pak, ini perjanjian kamu loh, kamu ridho loh. Iya saya ridho. Walaupun ridho, kamu makan harta dia dengan jual apa? Berarti ini makan harta orang lain dengan dolim. Walaupun yang didoliminya ridho, tetap tidak boleh. Karena Allah SWT lebih sayang pada mereka daripada mereka sendiri terhadap dirinya. Iya. Orang yang memakan atau yang meminjam uang dengan riba, itu ternyata tidak sayang pada dirinya. Tapi Allah lebih sayang pada dia daripada dia pada dirinya sendiri. Maka dilarang hukumnya. Walaupun kamu ridho, tapi sayang itu. Walaupun ridho, tidak boleh. Demikian kali bila azakumullah. Masalah penginjam tadi karena mengandung unsur judi dan taisir, maka dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.